باب حضور النساء. بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، إخوان الطلبة رحمني ورحمكم الله، ندخل الآن إلى الحديث 58، حديث yang 58 dari kitab Umdatul Ahkam. Qala bab hudur nisa al masjid. Bab tentang hadirnya para wanita ke masjid. Tentunya judul bab ini atau terjemah ini diletakkan oleh pensyarah, oleh Syekh Abdullah Al-Bassam dalam syarahnya Taisir Al-Allam, bukan dari Imam Al-Maqdisi rahimahullah. الحديث الثامن والخمسون عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. قال فقال بلال ابن عبد الله والله لنمنعهن. قال فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط، وقال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن. وفي لفظ لمسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. حديث dari Abdullah ibn Amr ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu atau radhiyallahu ta'ala anhuma huwa wa abuh, semoga Allah meridhai beliau dan bapaknya, Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab, huwa wa abuhu sahabiyan. Anin Nabi, meriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, idza sta'dhanat, kalau meminta izin ahadakum imra'atuhu, al-fa'il imra'atuhu bil-rafa' wa alamat rafi'ihi al-dhamma, ista'danat ahadakum bin-nasbi maf'ulun bihi, jika minta izin kepada salah seorang kalian istrinya ilal masjid, untuk ke masjid, fala yamna'ha, hendaklah jangan dilarang. Jadi kalau kamu wanita minta izin ke masjid, jangan dilarang. Qala faqala Bilal, maka berkatalah Bilal ibn Abdullah. Bilal anaknya Abdullah ibn Umar. Kata dia, wallahi lanamna'ahun, sungguh demi Allah akan aku larang mereka. Maka Abdullah menghadap kepada anaknya ini, aqbala alaih, fasabbahu sabban sayyian, kemudian mencercanya dengan cercaan yang jelek. Ma sami'tuhu sabbahu mislahu qat. Sungguh aku tidak mendengar beliau mencerca sampai seperti itu. Ala ukhbiruka, beliau berkata Abdullah bin Umar, ukhbiruka an Rasulillah wa taqulu wallahi la namna'ahunna. Aku katakan bersabda Rasulullah, Rasulullah yang berbicara, kemudian kalian katakan sungguh demi Allah akan aku larang. Di dalam lafaz Muslim disebutkan dengan lafaz la tamna'u ima Allah masajid Allah, jangan larang hamba-hamba perempuan Allah dari masjid-masjid Allah. Ima yani amah, hamba-hamba perempuan. Al-Majal Ijmali, maknanya secara ringkas, rawa Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala mubayyinan hukma khuruj al-mar'ah ila al-masjid lis-salah. Ibnu Umar meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan hukum keluarnya wanita ke masjid untuk salat. Kata Nabi, jika mereka minta izin kepadamu atau kepada salah seorang kalian untuk ke masjid, maka jangan dilarang. Li'alla yahrumha fadilatal jama'ah fil masjid. Agar jangan terhalang mereka untuk mendapatkan keutamaan salat jama'ah di masjid. Wa kana ahad abna'i Abdullah ibn Umar, dan bahwasanya salah seorang dari anak-anak Abdullah bin Umar hadir di situ. Hina haddatha bihadzal hadis, ketika disampaikan hadis ini. Wa kana qad ra'a az-zaman qad taghayyara. Sedangkan anaknya ini yang bernama Salim, yang bernama Bilal, disebutkan melihat satu zaman yang telah berubah. Sangat berbeda dengan zaman di masa zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa di antaranya yang dia lihat di zaman itu? Bitawassu'in nisa fi zina. Para wanita sudah mulai berluas-luas dalam masalah perhiasan. Atau zina bukan bermakna perhiasan saja, tapi berhias. Artinya sudah macam-macam. Semakin kesini semakin banyak, semakin sini semakin banyak. Bagaimana zaman kalian? Lebih banyak lagi. Ada merah-merah di pipi, ada merah bibir, ada biru-biru di mata, ada apa lagi? Yang aneh-aneh. Banyak. Semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak. Qala, dikatakan, fahamalatul ghirah. Maka Bilal cemburu, terdorong oleh rasa cemburunya, istri saya tidak boleh keluar ke masjid. Aku akan larang mereka ke masjid. Dorongan beliau sesungguhnya bukan menentang hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dorongan beliau mengatakan sungguh akan aku larang adalah dorongan al-ghirah ala saunin nisa. Semangat untuk menjaga para wanita. Ala an qaila ala an qala min ghairi qasd al-i'tirad ala al-musyarri'. Ketika yang terdorong dia untuk berbicara min ghairi qasdil i'tirab, dengan tidak meniatkan menentang Nabi SAW. Alal musyari' musyari' ini Rasulullah SAW. Akhirnya dia terlepas ucapan dari mulutnya, wallahi lanamna'ahunna. Sungguh kalau istri kami akan aku larang. Para wanita Yang dimaksud bisa istri, bisa anak perempuannya, bisa keluarganya, wanita. Itu semua termasuk dari nisa atau dari wanita-wanita yang dimaksud. Sehingga disebutkan dengan jamak, wallahi lanamna'ahunna, aku akan larang mereka, istri-istriku, anak perempuanku, dan siapa wanita yang di bawahku, akan aku larang mereka semua. Zaman sekarang, begitu kurang lebih. Beliau membayangkan, tawassuknya mereka fizina. Tawassuknya mereka dalam masalah berhias. Walaupun belum seperti sekarang. Fafahima abuhu min kalami ya'tarid. Tetapi bapaknya, Abdullah ibn Umar, mendengar kalimat itu, langsung memahaminya menentang. Nabi berkata, jangan larang. Anaknya berkata, akan aku larang. Ini kan pertentangan. Maka betul-betul marah beliau, serius. Sabbahu sabban sayyian. Beliau cerca dengan cercaan yang jelek. Karena apa? Fahima abuhu min kalamihi an ya'tarida biraddihi hadha. Karena abahnya memahami, bapaknya memahami bahwa anaknya ini menentang ucapan Rasulullah SAW, membantah ucapan Nabi SAW, sunnah Rasulullah SAW. Fahamalahul ghadab. Maka yang demikian membawa beliau marah. Lillahi wa rasulih. Marah karena Allah. Marah karena Rasulnya. Ala an sabbahu sabban syajida. Akhirnya bapaknya mencerca dia dengan cercaan yang jelek. Ukhbirukan Rasulullah. Aku khabarkan qala Rasulullah. Berkata Rasulullah, bersabda Rasulullah, kemudian kalian kentang, engkau tentang dengan kalimat seperti itu. Aku katakan Rasulullah menyatakan jangan larang, kemudian kamu berkata, sungguh akan saya larang. Ini kan pertentangan. Fasabbahu sabban sayya. Qul inna a'udzukum Allah. Hadis ini memiliki faedah-faedah yang sangat penting di dalamnya. Faedah fiqhiyah, faedah manhajiyah, faedah akhlaqiyah. Masya Allah. Ma yu'khad min hadzal hadis. Apa yang kita ambil dari hadis ini? Istafadna min hadzal hadis fawaid jamma. Minha istihbabul izn lil mar'ah. Dianjurkannya para wanita untuk minta izin ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Enggak perlu izin siapapun. Tetapi perempuan tidak diharuskan pergi ke masjid. Bahkan disebutkan keutamaan para wanita untuk salat di rumah. Yani al-afdal minan nisa untuk salat di rumah. Kalau perlu salat di kamarnya. Kalau perlu salat di tempat khususnya. Naam, ini bagi para wanita. Dan itu lebih afdal daripada masjid. Tetapi kalau mereka ingin ke masjid, kata Nabi, jangan dilarang. Istihbab al-izin. Berarti dianjurkan bagi para wanita untuk minta izin untuk salat ke masjid. Idza talabat dalik. Dan juga bagi para walinya disuruh untuk mengizinkan. Kata Nabi, jangan larang. Dianjurkan untuk diizinkan. Yang kedua, anna jawazal izin laha ma'adami zinah wal aman minal fitnah. Faedah kedua, tentunya diizinkannya para wanita ke masjid dengan syarat. Yaitu adamu zinah, tidak berhias. Tidak mempercantik dirinya, apakah pada pakaiannya, ataupun pada wajahnya, ataupun pada yang lainnya. Itu syarat pertama. Syarat kedua, al-amnu minal fitnah, aman dari fitnah. Kalau dikhawatirkan fitnah di jalannya, dikhawatirkan akan jadi sesuatu perkara yang jelek, madarat bagi para wanita tadi, tidak apa-apa untuk dilarang. Tidak apa-apa untuk dilarang. Sehingga larangan melarang wanita ke masjid itu kalau aman dari fitnah dan tidak berhias. Sehingga kalau itu pelanggaran pertama, berarti wanita tadi berhias, maka suami akan berkata kepadanya, tidak usah. Kalau seperti ini pakaianmu, kalau seperti ini wajahmu, tidak bercadar lagi, tidak boleh ke masjid. Di sini saja sholatnya. Karena khawatir, tidak ada syarat pertama, yaitu dia berhias keluar, yang seharusnya tidak berhias. Kalau yang pertama selamat, tinggal yang kedua. Dia sudah pakai hijab yang syar'i, tidak berhias pada pakaiannya, tidak pula pada dirinya, alhamdulillah, tidak pula memakai wangi-wangian. Tinggal satu lagi, di jalannya aman atau tidak aman? Kalau melewati para laki-laki yang jelek, tukang mengganggu, preman-preman yang nongkrong-nongkrong, enggak usah. Sini saja kamu salat. Toh tidak wajib ke masjid. Sehingga kalimat ucapan Nabi SAW, laisa ala itlaqih. Ucapan Nabi tidak secara mutlak. Jangan dilarang wanita ke masjid. Berarti kalau melarang, engkau melanggar perintah Nabi. Tidak, tidak demikian. Dan itu yang dipahami oleh Bilal. Itu yang dipahami oleh anaknya. Bilal. Sehingga dia menyatakan, sungguh aku akan larang wanita-wanitaku ke masjid. Karena melihat keadaan. Keadaan fitnahnya di jalan. Keadaan para wanita zaman sekarang. Maka dikatakan, aku akan larang mereka ke masjid. Baik. Berarti apa faedah kedua? Jawazul izni laha ma'a adami zina wal amn minal fitnah. Diizinkannya wanita ke masjid itu kalau dia tidak berhias dan di jalan aman dari fitnah. Kama sahat bidzalikal ahadis. Sebagaimana telah sahih di sana hadis-hadis. Yang ketiga, wa yadhhar anna jawaz al-idhn al-mujarrad li mujarrad as-salah. Tampaknya yang dimaksud di sini jangan dilarang, izinkan mereka untuk ke masjid li mujarrad as-salah. Ini dalam masalah salat berjamaah. Dalam masalah salat berjamaah. Adapun dalam masalah-masalah yang lain seperti mendengarkan kajian, ceramah atau khutbah hari raya, maka para wanita wajib ke masjid. Ini pendapat yang rajih dari pendapat para fuqaha bahwa salat Jumat, salat Id, salat hari raya, para wanita disuruh oleh Nabi untuk keluar. Bahkan sampai perawan pingitan pun disuruh keluar oleh Nabi, suruh hadir. Maka sebagian para ulama, para fuqaha menganggap wajib untuk menghadiri salat Id walaupun tidak salat. Al-haid sekalipun, yang haid, suruh hadir, dengarkan khutbah walaupun tidak ikut salat. Di antaranya itulah hikmahnya mengapa salat Id tidak di masjid. Salat Id di lapangan, sehingga para wanita-wanita haid ikut hadir di sana, ikut duduk mendengarkan khutbah. Kama yati fi hadis Ummu Athiyah, sebagaimana nanti akan datang hadis Ummu Athiyah. Apa kata dalam riwayat Ummu Athiyah ini? Kata beliau, kata Ummu Athiyah radhiyallahu taala anha, umirna An nukhrij fil 'idain al-'awatiq wa dawat al-khudur. Kami diperintah untuk mengeluarkan dalam dua hari raya wanita-wanita pingitan wa dawat al-khudur. Hampir sama, maknanya wanita-wanita perawan dan orang-orang yang dipingit. Itu istilah di Indonesia pingitan ya. Sesungguhnya makna hakikinya adalah dawatil khudur adalah mereka yang disimpan atau yang tinggalnya di atas rumah. Jadi mereka punya rumah tingkat, walaupun dari tanah tapi bisa tingkat, masya Allah. Wanita yang mereka ini taruhnya di atas dan tidak turun-turun, kecuali nanti ketika akan haji atau nikah. Ternyata diperintahkan oleh Nabi keluar ketika Idul Adha dan Idul Fitri. Kami diperintah kata Mu'atiyah untuk mengeluarkan mereka. Senam. Yang keempat, syiddatul inkar ala man i'tarada ala sunnati Nabi SAW. Sekarang faedah manhajiyah. Yang keempat, kerasnya pengingkaran Abdullah bin Umar kepada seorang yang menentang sunnah. Kepada seorang yang menentang sunnah. Karena Abdullah bin Umar mengira, menduga, Bilal ini anaknya menentang sunnah. Dikatakan, qala Rasulullah la tamna'u. Rasulullah mengatakan, jangan dilarang. Ternyata anaknya berkata, sungguh akan aku larang. Langsung marah. Dan menyatakan, kamu begini, kamu begitu, dicerca habis. Sampai berkata, aku katakan, qala Rasulullah, wa taquluna qala Abu Bakr wa Umar. Ini barakallahu fikum, sikap seorang sunni pencinta sunnah. Cinta seorang sahabat yang mulia, pencinta sunnah Rasulullah SAW, maka ketika ada orang yang menentang sunnah, marah dia. Bukan berkata, kamu dengan pendapat kamu, saya dengan pendapat saya, tidak. Tapi dicercanya dengan cercaan yang keras. Karena ini menentang Rasulullah SAW. Tetapi ternyata Bilal tidak sampai separah itu. Beliau hanya menyatakan seperti itu karena kekhawatiran zamannya zaman fitnah atau wanita sudah mulai berluas-luas dalam berhias. Yang kelima, anahu yanbaghi liman arada an yuwajjih kalam asy-syari' ila ma'nan yarah an yakuna dhalika bi adabin wa ihtiramin wa husnu tawjih. Faedah kelima, faedah adab. Faedah akhlaqiyah. Sepantasnya annahu yanbaghi liman arada an yuwajjih kalam asy-syari'. Sepantasnya bagi siapa yang ingin mengarahkan ucapan syariat kepada makna yang dia pahami, kepada makna yang dia lihat, hendaklah dengan bahasa yang bagus, hendaklah biadabin, dengan akhlak yang baik, wahtiram, dengan penuh penghormatan, wahusnu taujih, dengan sebaik-baik pengarahan. Artinya, kita sudah sampaikan tadi dalam syarahnya, dan juga dalam faedah yang kedua, bahwa larangan tadi tidak mutlak. Iya kan? Larangan tadi selama wanitanya tidak berhias dan keadaannya tidak berbahaya atau tidak membuat fitnah. Dua perkara ini tetap menjadi syarat. Sebagaimana syaratnya para wanita keluar rumah. Kalau tidak demikian perintahnya wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Tetaplah kalian para wanita di rumah-rumah kalian dan jangan keluar mejeng. Tabarruj maknanya berhias. Nampang. Seperti zaman jahiliyah atau seperti wanita-wanita jahiliyah. Berarti Allah menyatakan tetap di rumah kalian. Jangan kalian nampang mejeng berhias di luar kalian. Sehingga Bilal ibn Abdullah rahimahullah wa ghafarallahu lahu, dia hanya menginginkan sesungguhnya menerangkan bahwa larangan itu kalau zamannya tidak banyak fitnah dan wanita tidak berhias dengan berbagai macam perhiasan. Kalau seperti mereka atau zamannya zaman fitnah, tidak apa-apa dilarang, aku akan larang mereka begitu. Tetapi karena terlalu terburu-buru atau ringkas kalimatnya, terjadilah kesalahpahaman. Berarti faedah yang kelima adalah bahwa semestinya kalau ada yang menginginkan taujih, mengarahkan makna sebuah hadis atau makna sebuah ayat kepada tafsir yang dia inginkan, hendak lebih adabin, dengan adab yang baik, dengan tauqir, dengan penuh penghormatan pada sunnah. dengan ihtiram, dengan husnul taujih. Masih ingat hadis Ibnu Jubair yang berkata kepada sahabat yang lain, apakah kamu melihat bintang jatuh tadi malam? Dia jawab, iya, tapi aku tidak dalam keadaan sholat. Aku sedang disengat waktu itu oleh kalajengking. Mada sana'ata, apa yang kamu lakukan? Aku minta diruqyah. Lihat tanya jawabnya, sangat indahnya. Ditanya, ma hamalaka ala dzalik? Apa yang membawamu berbuat seperti itu? Minta dalil. Apa yang membawamu berbuat seperti itu? Minta diruqyah. Dijawab, haditsun haddatsani Syaibi. Disampaikan kepadaku hadis dari Syaibi, atau ini tabi'in ya, bukan sahabat. Apa dia katakan padamu? Dikatakan, la ruqyata illa min ainin aw huma. Tidak ada ruqyah yang lebih mujarab melainkan ruqyah untuk penyakit yang disebabkan oleh mata dan yang disebabkan oleh sengatan binatang buas. Binatang berbisa, sengatan binatang berbisa. Ini hadis yang aku pegang. Apa kata beliau? Qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Sudah bagus. Engkau sudah bagus. Engkau pegang apa yang kau dengar. Engkau pegang hadis yang kau dengar. Bagus. Tetapi aku mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwasanya nanti ditampakkan kepadaku, kata Nabi, umat-umat. Aku lihat nabiyun wa mahu rajul wa rajulan. Wan nabiyu wa mahu rahtu. Wan nabiyu wa laysa mahu ahad. Tuma'irudali. Kemudian ditampakkan kepadaku sawadun azim. Fadhanantu annahum ummati. Faqila li hadha ummatu Musa. Atau hadha Musa wa qawmu. Itu dalam Musa wa qawmu. Wa kama qala sallam. Walakin indur ilal ufuk. Tapi lihatlah ke ufuk sana. Aku lihat ke sana sawadun azim. Tiba-tiba ada sawadun azim. Dikatakan mereka ummatuk. Wa ma'hum sab'una alfan. Bersama mereka ada 70 ribu orang. Yadukhuluna aljannah. Masuk dalam surga. Bighairi hisabin wala adab. Tanpa hisab, tanpa adab. Rasulullah SAW berdiri dan masuk ke rumahnya. Kami pun membicarakan siapa mereka. Siapa mereka, siapa. Mungkin. Sampai ketika Nabi keluar lagi, mereka bertanya, ya Rasulullah, kami membicarakan siapa 70 ribu orang itu. Kata Nabi, 70 ribu orang itu adalah orang yang la yastarqun, wa la yaktawun, wa la yatatayyarun, wa la rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang yang tidak pernah meminta diruqyah dan tidak memakai pengobatan dengan kai, dengan besi panas, dan tidak menganggap sial pada sesuatu, dan selalu bertawakal pada Allah Taala. Maksud beliau tentunya secara ringkasnya bahwa kamu memakai hadis yang itu, padahal ada hadis yang melarang untuk meminta diruqyah. Bayangkan kalau dari awal beliau langsung menentang. Aku pakai hadis Syaibi yang menentang lari ke min ainin uhuma, pun langsung dibantah. Kesannya apa? Membantah hadis, iya kan? Kesannya membantah hadis, padahal hadis dalam Sahih Muslim. Hadis sahih. Maka beliau tidak menentang hadis. Beliau berkata dengan kalimat qad ahsana man intaha ila man sami'. Telah bagus. Seorang memakai dalil yang dia dengar, bagus. Tetapi lebih bagus lagi kalau engkau enggak minta. Yatikhanibin a'azakumullah. Beliau tahu bahwa hadis yang pertama tidak bertentangan dengan hadis yang kedua. Hadis yang pertama, adanya ruqyah. Bolehnya ruqyah. Terhadap penyakit ain khususnya dan penyakit humma. Penyakitnya disebabkan sengatan binatang buas. Boleh. Tetapi meminta diruqyah lain hukumnya. Tidak masuk dalam 70 ribu orang yang masuk jannah tanpa hisab, tanpa adab. Karena disifatkan oleh Nabi tentang mereka yang masuk dalam jannah tanpa hisab, tanpa adab, dikatakan la yastarqun. Itu yang lebih sahih lafadznya daripada yang yarqun. La yastarqun, tidak meminta ruqyah. Wa la yaktawun. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Lihat barakallahu fikum. Diskusi mereka. Biadabin wa ihtiram. Dengan adab dan ihtiram. Kalau saja tadi berkata, ya memang hadis sahih. Harus kita pegang, harus kita muliakan. Tapi bagaimana dengan zaman kita ini? Banyak fitnah di jalan. Para wanita berhias. Apakah tidak kita larang? Mungkin tidak akan salah paham. Tetapi qaddarallahu ma syaa fa'al. Sudah terjadi. Yang ini menyatakan Rasulullah melarang. Ternyata anak menyatakan, wallahi akan aku larang. Maka marahlah Abdullah bin Umar. Aku katakan Rasulullah melarang. Kemudian kamu berkata, demi Allah kan saya larang. Kamu menentang sunnah. Menentang hadis. Menentang Rasulullah SAW. Sabbahu sabban sayya. Dicerca dengan cercaan-cercaan yang jelek. Sehingga dari sini kita dapatkan faedah. Yan bagi liman arada an yuwajjih kalam asy-syari' ila ma'nan yarah. Siapa yang ingin menerangkan suatu hadis, suatu ucapan syariat. Ucapan syariat itu bisa Quran, bisa sunnah. Kalam asy-syari'. Kepada makna yang dia inginkan, hendaklah bi'adabin wa tawqir wa ihtiram wa husnul tawjih dan sebaik-baik pengarahan. Intah. Ada soal, pertanyaan? Tidak mengapa. Yang jelas, dua syarat tadi harus ada. Pertama, dia harus menjaga hijabnya. Dan semestinya dia pakai cadar. Kalau dalam keadaan dia masih belum meyakini tentang wajibnya karena masih berpendapat dengan pendapat yang lain misalnya, paling tidak dia berjalan di tempat yang aman. Tidak membuat fitnah dan tidak terkena fitnah. Karena ada dua kemungkinan. Wanita itu idza kharajat istashrafaha syaitan. Wanita kalau keluar dari rumahnya istashrafaha syaitan. Syaitan senang. Mengapa syaitan senang? Akan bisa dipakai untuk memfitnah. Yang jelek memfitnah yang jelek. Yang baik, yang salehah, memfitnah yang saleh juga. Iya kan? Terfitnah gak kamu kalau ada wanita yang saleh pakaiannya syar'i? Masya Allah, anaknya siapa itu ya? Itu kalau jadi pendamping saya nanti istimewa. Senang syaitan. Akan bisa membuat fitnah. Yang ini membuat fitnah yang salah, yang ini bikin fitnah yang ini. Sehingga hati-hati. Berjalan di tempat-tempat yang tidak banyak fitnah dan dari jalan-jalan yang tidak membuat fitnah. Artinya jangan melewati para laki-laki, jangan melewati orang-orang yang sedang berkumpul di situ sehingga mereka akhirnya melihat seluruhnya. Nah, barakallahu fikum. Dua sisi ini tetap harus ada. Yang pertama, bi ghairi zinah, tanpa berhias. Yang kedua, aman dari fitnah. Al-amnu minal fitnah. Kalau khawatir fitnah, di rumah saja. Dengarkan radio, cukup. Apa bedanya? Di sana juga enggak kelihatan ustadznya, di rumah juga enggak kelihatan ustadznya. Sama saja. Di sini bisa ngambil faedah, senang ngambil faedah. Di sini dengan radio, ternyata di pondok juga dengan radio. Ya sama. Apa bedanya? Cuma bedanya kalau di rumah enggak ada yang ganggu. Maksudnya gak ada yang ganggu, gak banyak orang sendirian. Kalau di sana ada yang, apa kabar? Gimana kabarnya si Fulan? Kata si Fulan begini ya. Mulai gibah. Cerita yang sana, cerita yang sini. Katanya begitu, katanya begini. Ngerumpi. Barakallahu fikum. Sehingga selama dia bisa menjaga dirinya dari fitnah, silahkan. Tetapi kalau khawatir fitnah, sebaiknya di rumah dengan radionya, dengan rekamannya. Allahul Muwaffiq.